Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan pada ad-darsu al-ishruna. Ad-darsu al-ishrun. Pelajaran ke-20. Sehingga dengan sampainya kita ke ad-darsu al-ishrun ini masih ada sekitar 2 atau 3 bab lagi. 3 bab sampai ad-dars ats-tsalits wa isyrun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita taufik agar dapat terus belajar bahasa Arab, dan mudah-mudahan ada pengaruh dan bekas yang positif setelah mempelajari bahasa Arab ini. Dan kita ingatkan bahwa tujuan awal kita mempelajari bahasa Arab adalah untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Tujuan awal kita mempelajari bahasa Arab ini adalah, ikhwan, yaitu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, bahwasanya al-lughatul arabiyyatu min ad-din, bahwasanya bahasa Arab ini bagian daripada agama kita. Dan memahami Al-Quran dan Sunnah wajib. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin dapat kita capai kecuali dengan mempelajari bahasa Arab. Maka sebagaimana mempelajari Al-Quran Sunnah wajib, maka mempelajari bahasa Arab juga menjadi wajib. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada bab-bab terakhir atau pelajaran terakhir. Beberapa pelajaran ke depan masih ada. Dan kalau antum perhatikan ya kawan, ad-dars al-ishrun ini perbedaan dengan ad-dars at-tasi asyar itu hanya ad-dasi asyar itu untuk muzakkar, al-ishrun untuk mu'annath. Di sini masih seputar pembahasan tentang al-adad wal-ma'adud dari 3 sampai 10. Hanya saja perbedaannya nanti antum akan temukan ad-darsul ishrun ini khusus untuk mu'annath. Contoh-contoh bagaimana seandainya jika al-ma'adudnya mu'annath. Dan sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan lalu bahwa khusus untuk al-adad min thalatha ila asyara, bilangan dari 3 sampai 10, al-ma'adudnya, jika al-ma'adudnya muzakkar, maka al-adadnya harus mu'annath. Dan sebaliknya, jika al-ma'adudnya mu'annath, maka al-adadnya harus muzakkar. Muzakkar. Santum. Antum mai insyaAllah? Ma'akum insyaAllah. Taib. Nabda' ad-dars. Al-ishrun. Ad-dars al-ishrun. Nah. Indana huna ya ikhwan, di sini kita temukan al-hiwar baina Layla wa Salma. Layla wa Salma. Istami' jidan ana akra. Antum dengarkan baik-baik, ana baca dialognya. Ya Salma, afi fasliki talibatun minas-sini wal-yabani. Ya Salma, afi fasliki talibatun minas-sini wal-yabani. Apa jawaban Salma? Naam, naam, fi faslina khamsu talibatin minas-sini. Fi faslina khamsu talibatin minas-sini wa arba'u talibatin minal-yabani wa thamani talibatin min Indonesia. Sekarang Layla kembali. Wa fi faslina thalathu talibatin minal hindi. Wa fi faslina thalathu talibatin minal hindi. Wa sittu talibatin minal filibbini. Wa sab'u talibatin min Turkiyya. Sekarang giliran Salma. Kam ukhtan laki ya Layla? Kam ukhtan laki ya Layla? Layla menjawab, li thalathu akhawatin. Li thalathu akhawatin. Wa kam akhan laki? Wa kam akhan laki? Tadi sebelumnya kalau Salma tadi bertanya tentang ukhtnya si Layla. Sekarang akh. Wa kam akhan laki? Li khamsatu ikhwatin. Li khamsatu ikhwatin. Laki thalathu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. Salma kembali menegaskan. Laki thalathu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. Naam. Layla menjawab, naam. Wa kam akhan wa ukhtan laki? Layla balas bertanya kepada Salma. Wa kam akhan wa ukhtan laki? Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin. Li arba'u ikhwatin wa arba'u akhwatin. Li zamilatun ismuha Khadijatu. Li zamilatun ismuha Khadijatu. Laha thamaniyatu ikhwatin wa thamani akhwatin. Laha thamaniyatu ikhwatin wa thamani akhwatin. Naam. Berapa persen kira-kira ya, ikhwan? Yang bisa kita pahami dari dialog ini. Berapa persen? 100%. 100%, Masya Allah. Sebagian ada 100% paham, Masya Allah. Sebagian? 50? 50%, Masya Allah. 50%, Alhamdulillah. Baik. 1000%. 1000%? 100% ya, ini? Baik, lah, bas. Baik. Kita ulang dari awal, ikhwan. Kita baca kembali, lalu sama-sama kita terjemahkan. Tapi apakah ada kosakata baru di sini, ikhwan? Hanaka yani mufradat jadida? Ma'adun, yani anak-anak kira tidak ada di sini. Nah, tapi tidak lihat, kita lihat insyaallah. Tapi di sini al-hiwar, ikhwan, antara siapa dan siapa? Layla. Layla dengan Salma. Ya Salma. Sampai sini insyaallah paham? Ya Salma? Mafhum. Baik, mafhum. Insyaallah. Afi fasliki talibatun minas-sini wal-yabani. Man yuterjim lana hada? Saya menerjemahkan. Fadal, fadal Syekh Hisan. Ya Salma, wahai Salma, afi fasliki, apakah di kelas kamu talibatun minas-sin? Talibatun minas-sin. Ada siswi-siswi yang berasal dari Cina. Wal-yaban dan dari Jepang. Naam, ahsant. Ahsant. Wadah ya khan, jelas? Wadah. Taib. Sebelumnya fasli, fasliki, li di situ kenapa kasra ya khan? Karena dia mudhaf. Majrur bi harful fa. Nah, harful jar. Nah, majrurun bi harfi al jar. Nah. Naam. Apa jawaban Salma? Naam. Mana naam ya khan? Iya. Iya, naam. Fi faslina khamsu talibatin minas sini. Man yuterjim? Fadal ya, Hikmat, fadal. Ya, naam. Fi faslina, di kelas kami, khamsatu talibatin. Sekali lagi antum baca angkanya. Khamsatu atau khamsu? Fi faslina khamsu talibatin, di kelas kami ada 5 siswi minas sini, dari Cina. Dari Cina. Wa arba'u talibatin, dan 4 siswi minal yabani, dari Jepang. Naam. Istamir, teruskan. Wa thamani talibatin min Indonesia. Min Indonesia. Min Indonesia. Duanya panjang. Indonesia. Min Indonesia. Nah. Dan 8 siswi dari Indonesia. Nah. Antum perhatikan ya, Fan, seperti yang Anda katakan tadi di awal, bahwa di sini al-ma'adudnya antum perhatikan mu'annath. Al-ma'adudnya isim yang dibilangi di sini ada mu'annath, yaitu kalimat talibatun. Talibatun jama' daripada talibatun. Kita melihat mufradnya atau jama'nya, ikhwan? Untuk menghukumi ma'adud ini mudzakkar atau mu'annath, kita lihat mufradnya atau mudzakkar atau jama'nya? Mufradnya. Tunggalnya. Mufradnya. Ahsanta ya Ridwan. Nah, kita lihat tunggalnya, bukan kita lihat jama'nya. Maka antum perhatikan adatnya harus mudzakkar. Khamsu talibatin. tidak tepat kalau antum katakan khamsatu talibatin. La, hadza khata. Karena al-ma'dudnya mu'annath, maka al-adadnya harus muzakkar. Begitu pula kalimat arba'u talibatin samani, seharusnya berapa yang kalau seandainya mu'annath? Samaniyatu. Samaniyatu. Nah, sekarang di sini karena ma'adudnya adalah mu'annath, maka samani, dihilangkan tak marbutohnya. Samani talibatin min Indonesia. Nah, tapi sampai sini wadih? Wadih. Wafi fasrina thalathu talibatin minal hindi, wasittu talibatin minal filibbini, wasab'u talibatin min turkiya. Nah, terjemahkan ya Ridwan, tafadhal. وفي فصلنا ثلاث طالبات من الهند وست طالبات من الفلبين وسبع طالبات من تركيا. نعم. Di kelas kami ada 3 mahasiswi dari India. Nعم. Dan 6 mahasiswi dari Filipina dan 7 orang siswi dari Turki. Dari Turki. نعم. Lagi-lagi di sini al-ma'dudnya adalah muannas, bukan muannas. Fistaba qalimada fi Kuwait. Kuwait aina? Turkiya? Nah, Turki nam. Sabu taribatin min al-Kuwait? Kuwait. Taib, la bas. Al-muhim al-la'adad al-ma'adud huna. Nah. Maafi mushila. Soalan kana min Turki atau min Kuwait, la maafi mushila. Taib. Taib, kita teruskan. Di sini Salma bertanya kembali. Kam ukhtan laki ya Layla? Apa yang ditanyakan oleh Salma ya ikhwan? Mari terjemah lana. Tafadhal, Sami bisa terjemahkan. Apa yang ditanyakan Layla di sini? Tafadhal ya akhi. Tafadhal. Tafadhal. Kam ukhtan laki ya Layla? Berapa saudara perempuanmu wahai Layla? Nah, ahsan. Jadi apa yang ditanyakan Salma ke Layla? Saudara perempuan. Nah, berapa saudara perempuannya? Jawaban Layla, li thalathu akhwatin. Tajim ya. Anta. Nah. Wa kam akhan laki? La, kita belum terjemahkan jawaban Layla. Li thalathu akhwatin. Nah, saya memiliki 3 saudara perempuan. Nah, 3 saudara perempuan. Lagi-lagi di sini al-ma'adudnya adalah muzakkar atau muannats ya kan? Muannats. Yaitu kalimat akhwatun, jamak daripada ukhtun. Nah. Wakam akhan laki? Salma bertanya kembali. Kalau tadi nanya berapa saudara perempuannya, sekarang berapa saudara laki-lakinya? Wakam akhan laka? Afwan, laki. Apa jawaban Layla? Li khamsatu ikhwatin. Ada berapa ikhwan saudara laki-lakinya Layla? 5 orang. 6. Saya memiliki 5 orang saudara laki-laki. Nah. Kenapa di sini khamsatu padahal ininya ikhwatun ya ikhwan? Al-ma'adudnya. Bukankah al-ma'adudnya mu'annas di sini? Kita lihat dari mufradnya Ustaz. Nah, sekali lagi kita katakan bahwa yang dilihat bukan jama'nya, yang dilihat adalah mufradnya. Mufradnya apa kalimat ikhwatun? Akhun. Akhun. Maka ini mudzakkar atau mu'annas akhun? Mudzakkar. Mudzakkar. Maka al-adadnya harus mu'annas. Ahsan ta ya ikhwan. Lalu Salma berkata lagi, mengulang jawaban Layla, laki thalathu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Salma di sini hanya mengulang jawaban Layla untuk menegaskan, laki kamu memiliki thalathu akhwatin, 3 saudara perempuan, wa khamsatu ikhwatin, dan 5 saudara laki-laki. Nah, sekarang di sini antum lihat ikhwan, digabung antara al-ma'dud yang muzakkar dengan al-ma'dud yang muannas. Seakan-akan ingin menjelaskan kepada kita bagaimana bentuknya jika diletakkan dalam satu kalimat. Sengaja sepertinya. Nah, thalathu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Ila huna wadih ikhwan, sampai sini jelas? Wadih jiddan. Baik, ahsant. Layla, na'am. Layla menjawab dengan tegas, na'am, ya. Lalu dia balik bertanya kepada Salma. Wa kam akhan wa ukhtan laki? Wa kam akhan wa ukhtan laki? Terjem ya Ridwan, fadal. Wa kam akhtan wa kam akhan wa ukhtan laki, berapa saudara laki-laki dan perempuan? Nah, berapa saudara laki-laki dan saudara perempuan mu di sini kembali ke Layla. Laki kembali ke Salma yang sekarang ditanya oleh Layla. Nah, li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin. Lihat ya ikhwan angkanya berapa ini? Al-adadnya berapa? 4. 4. Tapi lihat arba'atu ikhwatin. Kenapa adatnya mu'annas di kata yang pertama? Karena dia mudhakkar. Karena al-ma'dudnya mudhakkar. Lalu wa arba'u akhwatin. Lalu sebabnya arba'u di sini mudhakkar? Karena ma'dudnya mu'annas. Al-ma'dudnya mu'annas. Ahsantum. Ada berapa jumlah total saudara saudara Salma ya ikhwan? 8. 8. Samaniyah. Samaniyah. Kalau Salma berapa? Laila, Laila? Laila. Sama 8 juga seperti. Nah, 5 tambah 3 8, ini 4 tambah 4 8, 6. Laila di akhir dialog ini Laila berkata, "Li zamilatun." Li zamil. Apa makna zamilatun ikhwan? Shadiq. Shadiqatun. Sahibatun. Teman. Teman sah. Kawan, sahabat. Li zamilatun, saya punya teman, ismuha Khadijatu. Namanya siapa ya, ikhwan? Khadijah. Khadijah. Laha thamaniyatu ikhwatin wa thamani akhwatin. Laha Khadijah memiliki berapa ya, ikhwan? 8. Thamaniyatu ikhwatin, 8 orang saudara laki-laki, wa thamani akhwatin, 8 orang saudara perempuan. Masyaallah. KB ini, ikhwan. Keluarga besar. Nah. Antum lihat ada berapa ya? Ada 16 ya? Nah ada antum kalau kenal ada seorang ulama Mesir namanya Syekh Mustafa Al-Adawi. Dia punya 4 istri dan punya 24 anak. Masya Allah. Arba'atun wa ishruna waladan. Mumtaz. Mumtaz ya. Insya Allah. Allah yarzukuna uladan insya Allah. Wa banat. Nah. Insya Allah. Amin. Taib ya akhwan. Ila huna sampai di sini jelas. Wadih. Wadih. Taib. Kita baca sama-sama ya kawan untuk menghangatkan suasana karena dingin seperti di sini. Nah, ayo kawan, kita baca sama-sama. Ad-darsul 20. Ya Salma, ya Salma, afi fasliki talibatun min as-sini wal yabani. Afi fasliki talibatun min as-sini wal yabani. Naam. Naam. في فصلنا خمس طالبات من الصين في فصلنا خمس طالبات من الصين وأربع طالبات من اليابان وأربع طالبات من اليابان وثماني طالبات من إندونيسيا وثماني طالبات من إندونيسيا وفي فصلنا ثلاث طالبات من الهند وفي فصلنا من الهند وست طالبات من الفلبين وست طالبات وسبع طالبات من تركيا وسبع طالبات من تركيا. نعم دي cetakan lama al Kuwait. Al Kuwait. نعم Kuwait. نعم صحيح. كم اختا لك يا ليلى كم اختا لك يا لي ثلاث اخوات لي ثلاث أخ لك وكم أخ لي خمسة إخوة لي خمسة إخوة لك ثلاث أخوات وخمسة إخوة لك ثلاث أخوات وخمسة إخوة نعم نعم وكم أخ وأخت لك وكم أخ وأخت لك لي أربعة إخوة وأربع أخوات لي أربعة إخوة وأربع أخوات لي زميلة اسمها خديجة لي زميلة اسمها خديجة لها ثمانية إخوة وثماني أخوات لها ثمانية إخوة وثماني أخوات. طيب نريد اثنين من الإخوة واحد يقوم مقام ليلى والآخر سلمى. نعم يكون مؤنث هذه ليلى فقط. تفضل. نعم من يكون ليلى؟ رضوان أنت تكون سلمى. نعم فضل فضل يا ليلى رضوان. لا أنا سلمى. لا بس لا بس تريد سلمى تريد ليلى أو تريد كليهما كليهما. طيب لا خذ ليلى ليلى فقط ليلى فقط. نعم واحدا أنت لم تنسوج بعد. يا سلمى أفي فصلك طالبات من الصين واليابان؟ نعم في فصلنا خمس طالبات من الصين وأربع طالبات من اليابان وثمان طالبات من إندونيسيا وفي فصلنا ثلاث طالبات من الهند وست طالبات من الفلبين وسبع طالبات من تركيا كم أختان لك يا ليلى لك أو لك يا أخي كم أختان لك يا ليلى نعم بني. نعم لي ثلاث أخوات وكم أخا لك لي خمسة إخوة لك ثلاث أخوات وخمسة إخوة نعم وكم أخا وأختا لك لي أربعة إخوة وأربع أخوات لي زميلة اسمها خديجة لها ثمانية إخوة وثماني أخوات أحسنت بارك الله فيكم طيب طيب الآن لبا نفتح المجال للمستمع طيب kita berikan kesempatan bagi para pendengar yang berada di rumah untuk berinteraktif secara langsung. Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dari Pak Budi, Tambun. Di Tambun, baik. Oke, Pak Halo, Pak Budi. Alhamdulillah, Ustaz. Baik. Pak Budi, tolong dibaca, Pak, dialognya. Tafadhal. Ad-Darsul 20. Nah. Laila. Langsung saja dialognya, Pak. Tidak perlu sebut namanya. Ya Salma, afi fasliki talibatun min as-sini wal yabani? Naam, fi faslina khamsu talibatin min as-sini wa arba'u talibatin min al-yabani wa thamani talibatin min Indonesia. Naam, Pak Budi. Di sini al ma'dudnya semuanya mu'annas atau mudzakkar di sini, Pak Budi, yang disebutkan di sini. Mu'annas, yaitu kalimat contohnya talibatin. Talibat, nah sahih. Maka jika al-ma'adudnya mu'annath, maka apa yang terjadi dengan al-adad, Pak Budi? Al-adadnya mudzakkar. Al-adad, nah harus mudzakkar. Tapi ini khusus antara angka berapa ini, Pak Budi? Dari salasah sampai isyur. Sampai? Asyar, ahsant. Nah, teruskan, Pak Budi. Wasi faslina salatu talibatin minal hindi. Wasitu talibatin minal libin. Nah. Wasabang talibatin min Turkiya. Nah, ahsant. Kam ukhtan laki ya Layla? Li thalathu akhwati. Naam. Wa kam akhun laki? Li khamsatu ikhwatin. Naam. Laki thalathu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Naam. Wa kam akhun wa ukhtan laki? Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin. Taib. Li zamilatun ismuha Khadijah. Li zamilatun ismuha Khadijah. Naam. Laha thamaniyatu ikhwatin wa thamani akhwatin. Baik, baik. Syukran Pak Budi. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Lam yakun hunaka yani. Naam. Juar baina al-mustamin wa. Baik, insyaallah. Baik, ahsant. Ikhtiraf mumtaz ba'da hadha insyaallah. Baik. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain di belakang Pak Budi. Anda bisa menghubungi di 021-823-6543. Kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Tegar, Cibarusah. Cibarusah, ya. Kepaluk Ummu Tegar. Alhamdulillah. Baik, silakan Ummu Tegar. Sudah lama tidak ada suaranya sepertinya. Iya. Silakan Ummu Tegar. Nah, iya. Dibaca. Afi faslika talibatun minasini wal yabani. Ada yang tertinggal seperti katanya? Perkataan yang tertinggal. Ya Salma. Oh ya. Ya Salma, ya. Nah. Ya Salma. Afi fasliki talibatun minas sini wal yabani. Talibatun. Tanya agak panjang. Talibatun minas sini wal yabani. Nah. Naam. Faslina. Naam fi faslina khamsu talibatin minas sini wa arba'u talibatin minal yabani. Wasamani talibatin min Indonesia. Naam, ahsant. Wa fi faslina salasu talibatin minal hindi, wa situ talibatin minal filipin, wa sab'un talibatin min Turkiya. Nah, sebentar Bu Tegar, sepertinya ada feedback mungkin ya, atau suara apa? Untuk di sendiri yang sedikit ada monitornya Bu ya. Bisa? Iya, atau dimatikan saja silakan kembali. Nah, agak terganggu suara sinyal suaranya. Ya Ustaz. Ya jawab, silakan, silakan. Ya, sudah cukup, silakan. Kam ahtan lagi ya Laila. Naam. Di salatu akhwatin. Naam. Wa kam ahol lagi di homsatu ikhwatin. Naam. Ummu Tegar sudah pernah mendengarkan penjelasan tentang al-adad wal ma'adud sebelumnya? Iya, sudah. Sudah. Di sini kalimat khamsatu ikhwatin, mana al-ma'adud dan mana al-adadnya, Ummu Tegar? Al-ma'adud ikhwatin. Ikhwatin. Al-adad khamsatu. Khamsatu. Naam. Di sini ikhwatin muzakkar atau muannas sini? Muannas. Sedangkan kaidahnya kalau al-ma'adudnya muannas, maka al-adadnya harus muzakkar. Muzakkar khamsatu muannas. Naam, kita lihat mufradnya Ummu Tegar. Iya, naam. Mufradnya akhud. Naam. Sahih. Naam. Teruskan. Lagi salasu ikhwatin wa khamsatu ikhwatin. Naam. Naam. Wa kam ahl wa ustad lagi li arba'u ikhwatin. Sekali lagi Ummu Tegar, li arba'u ikhwatin. Arba'u atau arba'atu? Arba'atu. Naam. Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin. Naam. Li zamilatun ismuha Khadijatu. Naam. Laha samaniyatu ikhwatin wa samani akhwatin. Baik, syukran Ummu Tegar. Jazakallah khair. Mau nanya dulu. Ya, itu silakan. Kalau mau yang itu ketinggalan gimana ya? Bagaimana Ummu Tegar? Pelajaran kemarin yang ketinggalan anak itu. Bagaimana? Oh, sepertinya Ummu Tegar bisa ini, bisa mengambil rekaman-rekaman pelajaran yang lalu. Ya? Nah. Di website-nya Radio Roci ya, Ummu Tegar bisa dilihat dan disimak kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar aja, kita akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah kita simak beberapa fatwa ulama Ahlussunnah wal Jamaah berikut ini. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Lidzakirina wadzakirah. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, apakah mempelajari ilmu syariat itu wajib? Ilmu syariat ada dua macam. Ada yang wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajarinya, yaitu mengetahui apa yang dapat meluruskan akidah dan ibadah seseorang, dan apa-apa yang tidak boleh ia jahil terhadapnya, seperti mengetahui tauhid dan syirik, mengenal pokok-pokok iman dan rukun Islam, mempelajari hukum-hukum solat, tata cara wudu dan bersuci dari janabat dan lain sebagainya. Atas makna inilah ditafsirkan hadis talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fardu atas setiap muslim. Macam kedua adalah fardu kifayah, yaitu mengetahui semua bab-bab ilmu agama, perincian-perincian masalah dan dalil-dalilnya. Apabila dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, bagaimana bersikap dalam masalah yang masih diperselisihkan? Apakah mengikuti pendapat yang paling kuat ataukah mengikuti pendapat yang paling mudah karena Islam itu mudah? Apabila dalam masalah tersebut terdapat dalil syar'i untuk memilih, maka seorang mukallaf boleh memilih yang paling mudah berdasarkan kaidah kemudahan dalam syariat, seperti pilihan dalam kafarat sumpah antara memberi makan atau pakaian atau memerdekakan hamba sahaya berdasarkan apa yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah beliau diberikan pilihan antara dua perkara, kecuali beliau memilih yang paling ringan, selama bukan dosa. Apabila dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Adapun bila semata-mata pendapat-pendapat para mujtahidin saja, maka hendaklah ia mengikuti pendapat yang didukung oleh dalil, atau dalil yang paling kuat, bila ia mempunyai pengetahuan mengenai dalil yang sahih dan pendalilannya. Tapi apabila ia tidak mempunyai pengetahuan, maka hendaklah ia bertanya kepada ulama yang terpercaya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Apabila para ulama yang ditanya tersebut berselisih juga, maka hendaklah ia mengambil yang paling hati-hati dalam agamanya, dan tidak boleh ia mengikuti yang paling mudah dari pendapat ulama tersebut, karena mencari-cari keringanan ulama adalah haram. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan salafiyah? Salafiyah adalah nisbat kepada salaf. Salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW dan para ulama yang ada pada tiga generasi pertama. Semoga Allah meridhai mereka semua yang disaksikan kebaikannya oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah kurunku, generasiku, kemudian setelahnya, diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Bukhari dan Muslim. Salafiyun adalah jamak dari salafi, nisbat kepada salaf. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, berdakwah kepadanya, dan mengamalkannya, dan mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fatawa Mukhtar. Kumpulan fatwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Al-ilah huwa al-ma'bud al-haq, fala ya'bud ma'allahi ghayrahu tabarak wa ta'ala. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah ta'ala. Wujud min ba'd an-nas huwa ghalat zahir wa min wasa'il asy-syarr wa fasad. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, فالحج ركن من أركان الإسلام لكن من نعمة الله أن الشيخ واجب في العمر إلا ما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di frekuensi 756 AM, dan bagi para pendengar yang baru bergabung bersama kami dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula, kita memasuki kepada pelajaran yang ke-20. Anda bisa melihat kitabnya atau buku panduannya. Tafadhol Ustaz. Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. Tabintahina min al-hiwar, baru saja kita sudah selesaikan dialognya. Al-an nadkhul fi tamarin. Kita masuk ke latihan-latihannya. Unzuru safha 110. Antum lihat halaman 110, cetakan baru. Cetakan nama halaman? 115. 115. Nah. Di sini at-tamrin al-awwal, perintahnya adalah iqra waktub. Iqra waktub. Apa makna iqra ya, kan? Baca. Waktub dan tulislah. Nah. Ana minta antum baca dan terjemahkan. Baca lalu terjemahkan. Nah. Baik. Siapa yang baca? Man yaqra? Ada, sahih. Fadal, fadal ya. Iqra at-tamrin al-awwal bi sawtin wadihin. Mahalan. Nah, la tusri'. Iqra waktub. Nah. Thalathu talibatin. Nah. Arba'u talibatin. Nah. Khamsu talibatin. Sittu talibatin. سبع طالبات نعم ثماني طالبات. نعم. تسع طالبات. عشر طالبات. نعم. طيب. Atau lihat di sini ya kawan, al-ma'adudnya semua adalah mu'annath. Mu'annath. Dan sudah kita jelaskan bahwa jika al-adatnya thalathah ila asyarah, dari 3 sampai 10, maka jika al-ma'adudnya mu'annath, maka al-adatnya harus muzakkar dan begitu sebaliknya. Baik. Ada pertanyaan di tamrin awal ini, kawan? Ada pertanyaan? Wadah, insyaAllah. Baik, wadah jelas, insyaAllah. InsyaAllah. Baik. Satu lagi baca. Fadal, man yakra. Fadal khair. Fadal akhi. Fadal akhi. Ikra. Iktarib min mikrofon. Iktarib min al-mikrofon. Hatta yusma' sawtu. Nah. At-tamrin al-awwal. Iqra wa aktub. Nah. ثلاث طالبات. نعم. أربع طالبات. خمس طالبات. نعم. ست طالبات. سبع طالبات. نعم. ثماني طالبات. تسع طالبات. عشر طالبات. نعم. جميل. أحسنت يا أخي. طيب الآن التمرين الثاني. نقرأ التمرين الثاني أولا ثم نفتح المجال للمستمع. نعم. Nah, tamrin asani, latihan kedua. Perintahnya sama, ikra waktub. Hanya saja ini agak sedikit panjang sepertinya soal-soalnya. Nah. Nah, man yaqra, man yabda bil qira'ah, anta ya akhi? Ikra anta. Nah. Ikra rakam wahid. Nah. Ikra waktub. Nah. Wahid. Fi baituna thalasu ghurafin. Sekali lagi, akhi. Fi? Fi baituna. Fi? Fi baituna. Baituna. أو بيتنا بيتنا نعم أحسنت يا أخي نعم نسيت في بيتنا ثلاث غرف نعم لماذا بيتي وليس بيتو نعم sebelumnya ada حرف جر نعم في بيتنا ثلاث غرف من العدد والمعدود يا أخي بيّن لنا العدد ثلاث وأين المعدود أين المعدود wal ma'dud ghurafin ghurafin na'am طيب هنا المعدود هنا مذكر او مؤنث المعدود هنا مذكر او مؤنث المعدود ننظر الى مفرد ننظر الى مفرده غرف جمع اليس كذلك بلى ما مفرد غرف غرفة اذا مؤنث مذكر مؤنث فالعدد لابد ان يكون مذكر نعم احسنت استمر اثنان نعم استمر استمر أنت ما نازلت أنت سامع سي أنت نعم اثنان في الجامعة عشر حافلات نعم سكرا يا أخي في ال في الجامعة عشر حافلات نعم حافلات نعم هنا ما المعدود ما نوع المعدود مؤنث أو مذكر أبا جنس المعدودnya مؤنث أو مذكر مؤنث مؤنث صحيح إذن العدد العدد اقرأ ثلاثة أنت يا إسام اقرأ ثلاثة ثلاثة وأربعة ثلاثة في هذه المدرسة ثماني مدرسات سكاكي أخي مدرسات نعم عيد ثلاثة في هذه المدرسة ثماني مدرسات صحيح مدرسات صح سنت ما نوع المعدود هنا يا أخي المعدود مؤنث مؤنث فالعدد لابد ان يكون مذكر مذكر احسنت اربعه اربعه عباس له سبع بنات نعم اين المعدود واين العدد المعدود بنات والعدد سبع جيد احسنت طيب رضوان تفضل خمسه وسته خمسه في بيتنا تسع دجاجات نعم أين المعدود يا أخ رضوان؟ المعدود يعني دجاجات دجاجات صحيح نعم استمر ستة في الجامعة خمس كليات الأعداد يعني تسع خمس والمعدود والمعدود كليات كليات نعم المعاني معاني الكلمات واضحة يا أخوان معاني الكلمات واضحة واضحة جدا جدا نعم جدا بالنسبة لك رضوان واضح بالنسبة للإخوة دجاجة دجاجة دجاجات جمع من Dajajatun. Nah, mana dajajatun? Ayam betina. Ayam betina. Nah, ayam jantan? Ayam diikun. Diikun. Sahih. Nah. Ayana wasallam. Sabah atau thamani ya ikhwan? Sabah. Sabah. Nah. Nanti ya ikhra anta mardan ukhra. Sabah wa thamani. Sabah. Fil mustashfa ashru tabibatin wa arba'u mumarridatin. Nah, huna indana al-arad ashru wa arba'u. Aina al-ma'dud ya akhi? Al-ma'dud tabibat wa mumarridat. Ahsant. Nah. Istamir. Thamaniya. Thamaniya. Khalidun lahu thalathatu abna'in wa arba'u banatin. Nah. إذا أين هنا المعدود وأين هنا العدد؟ المعدود أبناء والعدد ثلاثة. نعم. ما نوع معدود أبناء؟ ما نوعه؟ apa jenisnya؟ مذكر أو مؤنث؟ مذكر. مذكر. إذن العدد مؤنث. مؤنث. سنت. ثم أربعة. أربعة عدد. نعم. بنات. بنات المعدود. نعم. لماذا العدد مذكر يا أخي؟ لماذا العدد أربعة هنا مذكر؟ المعدود مؤنث. صحيح، لأن المعدود مؤنث. أحسنت يا أخي. نعم. ضيع إحسان. تسعة وعشرة. تسعة. لي خمسة إخوة وست أخوات. نعم. العدد خمسة. نعم. وستة و... والمعدود إخوة وأخوات. نعم. عندنا هنا المعدود مؤنث والمعدود المذكر. نعم. ليس كذلك؟ بل. أين المعدود المذكر؟ المعدود المذكر إخوة. نعم. المعدود المؤنث أخوات. أخوات. نعم. أحسنت. عشرة. نعم. في هذا الكتاب عشرة دروس. نعم. ممكن أن تقرأ عشرة أو عشرة. أنت bisa baca sinnya sukun atau sinnya fathah jika seandainya di belakangnya ada ta marbutah. Paham tum? Paham. Jika tidak ada ta marbutah maka dibaca satu saja. Ashru. Ashru. Shinnya disukun. Nah. Ya. Aina al-ma'dud ya akhi? Wa aina al-adad? Al-adad asharatu. Nah. Wal-ma'dud durus. Nah. Ma nau al-ma'dud huna? Nauhu mudhakkar. Mudhakkar. Idhan al-adad labud an yakuna? Mu'annad. Ahsant ya akhi. Nah. Ahad ashar. Anta ya akhi. Ikra. Ahad ashar wa ithna ashar. Ahad ashar. Lana arba'atu a'mam. Wa khamsu. Dihidupkan a'mamin atau a'mamun atau a'maman di sini. A'mamun. A'mamun. Arba'atu a'mamin. Naam. Naam. Anta kunta ghaib, ha? Arba'atu a'mamin. Limada a'mamin? Limada majrur ya ikhwan? Li'annahu al-idhaf. Naam. Li'anna a'mamin huna mudhafun ilayh. Taib, ma sabab yani? Ma sabab fi ja'li fi ja'lihi mudhaf, apa sebabnya kita jadikan dia sebagai mudhaf ilaih? Karena dia tamyiz atau ma'dud untuk angka 3 sampai 10. Nah, al-ma'dud untuk angka 3 sampai 10 kita jelaskan sekali lagi, dia jamak majrur. Labud an yakuna jam'an majrur. Nah. Istamir ya, sekali lagi. Lana arba'atu. Lana arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin. Nah. استمر. اثنى عشر. اثنى عشر. في بلادي خمس جامعات. نعم. في بلدي. ماذا الأخرى؟ في بلدي خمس جامعات. آه. Sudah betul tadi yang pertama. جامعات. عين apa nama? في بلادي خمس جامعات. بلادinya kembali salah lagi. بلادي. Ngantuk seperti anda. Lawas, lawas. في بلادي خمس jami'atin. Nah, aina al-'adad ya ikhwan? Al-'adad khams. Wa aina al-ma'dud? Al-ma'dud jami'at. Nah, ahsant. 13 wa 14 idwan. 13. Fi dhalika ad-dars darsi thamani kalimatin jadidatin. Na'am. Aina al-'adad huna? Al-'adad yani ad-dars. Thamani. Thamani, na'am. Wa al-ma'dud yani kalimat. Kalimat, na'am. 14 ikra. 14. عندي ثلاث مجلات. نعم. العدد ثلاث ومعدود مجلات. مجلات. أحسنت يا أخي. ما شاء الله. طيب نفتح المجلة. المستمع. نعم. Baik, para pendengar roja, Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Dan kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Ibrahim di Bekasi. Bekasi, baik. Suara radionya dikecilkan sedikit ya Umu, atau dimatikan? Baik. Silakan. Fadhal Umu Ibrahim dari tamrin al-awwal Umu Ibrahim. Iya. Nah. Al-awwal fi baitina salatu ghuraf. Ghuraf. Sudah lepas. Kita mulai dari latihan kedua. Nah, lepas. Sekali lagi Umu Ibrahim fi baitina. Fi baitina salatu ghurafin. Baik. Terjemahkan Umu Ibrahim. Di dalam rumah kami ada 3 kamar. 3 kamar. Aina al-adad wa aina al-ma'dud? Al-adad salatu. Nah. Wal ma'dud ghurafin. Ghurafin. Limadha al-adad mudzakkar? Lianna al-ma'dud. Lianna ma'dud mudzakkar mu'annats. Dari mana tahu mu'annats Ibnu Ibrahim? Ghuraf. Mufradnya adalah mufradnya ghurfatun. Naam, ghurfatun mu'annats. Naam. Baik, teruskan. Isnan. Isnan. Fil jami'ati asrun hafilatin. Sekali lagi Umu Ibrahim, fil jami'ati. Fil jami'ati asrun hafilatin. Hafilatin, lanya panjang. Hafilatin. Baik, hafilatin jama' daripada hafilatun. Hafilatun. Baik. Terjemahkan Umu. Di dalam kuliah, di dalam tempat kuliah ya. Nah, di dalam perguruan tinggi ini perguruan tinggi. Nah. Ada 10 bis. Ada 10 bis. Ahsan. Baik. Satu lagi Umu. Sarasa. Sarasa. Fi hadhil madrasati samaniyun. La, betul. Samani. Betul. Iya. Fi hadhil madrasati samani madrasati. Madrasati. Nah. Terjemahkan Umu kalau begitu. Nah, sebelumnya samani mudarrisatin, bukan madrasatin. Samani mudarrisatin. Nah. Fi hadhihi samani mudarrisatin. Nah, terjemahkan Umu. Di sekolah ini ada 8 guru. Nah, kalau kita baca madrasatin tadi berarti ada 8 sekolah lagi dalamnya. Nah. Tayyib, syukran Umu Ibrahim. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Masyaallah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di belakang Umu Ibrahim pada pendengar roja, Anda bisa menghubungi di telepon 021-823-6543. Ya, masih tamrin yang kedua. Nah. Dari pelajaran yang ke-20, Anda bisa melanjutkan nomor-nomor yang tersisa di 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Umu Ukasya. Di Bekasi ya? Di Cikarang. Cikarang. Nah, fadhal Umu Ukasya. Nomor 3 sampai 5. Nah, tafadhali. Laisa nomor 4. Sahih, 4. Sahih, ahsant. Sahih, 4. Nah, laisa 3. 4. Abbasin lahu sab'u banatin. Nah, sekali lagi Umu, Abba. Abbas. Abbasun atau Abbasin? Abbasin. Limada limada majrur Umu? Ada harf jar sebelumnya. Tidak ada. Tidak ada, betul. Nah, Abbas. Naam. Abbas lahu sab'u banatin. Naam. Abbas memiliki 7 anak perempuan. Baik, di sini mana al-adad wa ain al-ma'dud Umu Ukasya? Al-adadnya sab'u wa ma'dud banatin. Banatin. Limada al-adad muzakkar? Kenapa adadnya muzakkar di sini? Karena ma'dudnya mu'annas. Sahih. Naam. Ain al-ma'dud tadi? Ma'dudnya banatin. Sahih, naam. Istamir, khamsah. Fi baitina tis'u dajajatin. Naam. Tarjim. Di rumahku ada 7 ayam betina. Naam, di rumah kami ada 7 atau 9 Umu? Oh, 9. 9, naam. 9 ayam betina. Baik, ahsant. Sitta. Sitta. Fi jami'ati khamsu kulliyatin. Sekali lagi Umu Kasha. Fil jami'ati. Fil jami'ati. Fil jami'ati khamsu kulliyatin. Naam. Aina al-adad wa aina al-ma'dud? العدد خمسون ومعدود كليات. طيب أحسنت. شكراً أمو. جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. Tep, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar ujian yang lain di 8236543. Masih ada nomor-nomor yang tersisa untuk dijawab. Tep, kita angkat telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Halo. Iya, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Hafsa. Di mana? Di Karawang. Tep. Nah, masya Allah, Karawang. Jelas Umu Hafsa di Karawang. Jelas suaranya. Nomor berapa ya? Tep. Nomor berapa sih? Sabah. Nah, sabah. Fil mustasfa asyru tabibatin wa arba'u mumarridatin. Nah. Di dalam di rumah sakit ada 10 perawat, 10 dokter dan 7 perawat. 7 atau 4 Umu? 4 perawat. Nah. Ma ainal ma'dud wa ainal adad sini Umu? Ma'dudnya tabibatin. Dengan Mumaridatin. Sahih. Wa aina al-adad? Asyru wa sahih. Naam. Istamir. Thamania. Thamania. Khalidun lahu salasatu abna'in wa arba'u banatin. Naam. Khalid memiliki 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Naam, sahih. Naam. Di sini salasatu. Kenapa al-adad yang mu'annas salasatu ummu? Salasatu abna'i. Abnain. Mudzakar. Mudzakar. Nah. Lalu arba'u kenapa dia mudzakar? Arba'u zanatin muannas. Nah, apa yang muannas? Al-ma'dudnya atau al-adadnya? Bintun. Nah, banatun nah. Al-ma'dudnya. Nah, satu lagi mu, tis'ah. Tis'ah. Li khamsatu ikhwatin wasittu akhawatin. Sekali lagi, wasittu. Wasittu akhawatin. Nah. Punya anak saya punya saya punya 5 saudara laki-laki dan 6 saudara perempuan. Sahih. Baik. Syukran Umu. Jazakallahu khair. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan selanjutnya kita berikan bagi pendengar Ikhwan, ya, bagi pendengar Ikhwan yang ingin mencoba berinteraktif, Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Dan untuk pendengar Ahwat, harap dipending sementara. Baik, kita berikan kesempatan untuk pendengar Ikhwan di 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan, tafadhol. Baik, dengan siapa di mana? Umu Akmal, maaf nih Pak Ustaz. Taip, ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Silakan. Saya masuk soalnya. Baik, labas, labas. Silakan Umu Akmal. Dibaca nomor 10 sampai 12. 10 sampai 12. 10 sampai 12. Fi hadzal kitabi asharatu durusu. Sekali lagi Umu Akmal. Asharatu. Fi hadzal kitabi asharatu durusun. Durusin. Durusin. Nah, al-ma'dudnya ingat jamak majrur. Iya. Nah. Al-ma'dud durusin. Nah, tayyib. Al-adad asyaratu. Asyaratu. Terjemahkan dulu Umu. Fi hadzal kitabi. Di dalam kitab di kitab ini ada 10 pelajaran. Sahih. Nah. Istamir. Ahada asyar. Ahada asyar. Lana arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin. Tayyib. Terjemahkan, terjem. Lana. Lana. Nah, di sini artinya nahnu. Nah, kami. Nah, berarti lana milik. Milik. Milik kami. Milik kami. Nah, ada 4. Nah, saya atau kami memiliki. Kami memiliki 4 paman. 6. Dan 5 paman perempuan ya. Bibi. Nah, bibi tidak ada paman perempuan. Dan bibi laki-laki yang. Paman dan bibi. 6. Paman dan bibi. Sahih. Nah, tapi Umu Akmal 2 nomor saja Umu Akmal ya. Ya. Nah, sisanya kita berikan ke ini ke ikhwan yang nanti setelah lebaran. Nah, ya. Syukran Umu Akmal. Maaf ya, baru bisa masuk. Alhamdulillah bisa, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Umu Akmal. Dan masih ada nomor yang tersisa bagi pendengar ikhwan, Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Di 021-823-6543. Baik, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan siapa di mana? Abu Hilmi di Cikampek. Baik. Abu siapa? Hilmi. Abu Hilmi. Kaifa halak Abu Hilmi? Alhamdulillah, baik. Di Cikampek Abu Hilmi antum? Naam. Masyaallah. Jelas di sana? Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah. Baik. Nah, silakan Abu Hilmi. Isna Ashar. Isna Ashar. Nah. Di baladi khamsu jami'atin. Sekali lagi kalimat jami'at ini diubah. Khamsu. Khamsu jami'atin. Sahih. Nah. Terjem. Di negara saya ada 5 jami'ah. 5 perguruan tinggi. Sahih. Nah, aina al-adad wa aina al-ma'dud Abu Hilmi? Al-adad khamsu wal ma'dud jami'atin. Jami'atin sahih. Nah. Istamir. 13. Fi hadzal darsi samani kalimatin jadidatin. Nah, Abu Hilmi antum cetakan lama cetakan baru? Yang lama tad. Ah, fi hadza berarti antum. Oh, ya. Oh, di ada di sini fi dzalik, fi dzalika. Fi hadzal darsi. Ah, tab, sahih, betul antum fi hadza. Nah. Sekali lagi, Abu Hilmi fi hadzal darsi samani kalimatin jadidatin. Naam, ad-darsi, mengapa dia majrur? Abu Hilmi. Ada kata ada huruf majrur, Ustaz. Ada harful jar di fi. Nah, harful jar fi membuat dzalika jadi majrur. Adapun ad-darsi majrur karena dia badal. Bukan, badal dari kalimat dzalika. Dzalika. Naam, tayyib, lalas. Istamir. 24. 14. 14. Naam. Indi salatu apa itu? Naam. Indi salatu majallatin. Majallatin. Indi salatu majallatin. Tayyib. Syukran Abu Hilmi. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Tayyib. Baik, jazakallahu khair kepada Abu Hilmi di Cikampek. Baik, kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Nah, at-tamrin ats-tsalits sudah kita selesaikan. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits dan at-tamrin ats-tsalits ini kita berikan semuanya untuk pendengar ya, ikhwan. Tidak mengasal di ini. Ikhwan di studio tidak masalah insya Allah kan? Baik. Nah, masyaallah, kita serahkan semuanya at-tamrin ats-tsalits ini mudah-mudahan selesai untuk ikhwan dan akhwat di rumah. Nah, tafadhal. Bagi para pendengar Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543 untuk menjawab pertanyaan yang ada pada tamrin yang ketiga. Sebelumnya sepertinya perlu dijelaskan dulu bagaimana penjelasannya di sini. Tamrin ats-tsalits perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan atau musta'malan al-adad al-mazkur baina qawsain. Ajib anil as'ilah. Jawablah dari soal-soal al-atiyah berikut musta'milan dengan menggunakan al-adad al-madhkur dengan menggunakan apa? Bilangan yang disebutkan baina qausain antara dua kurung. Qaus itu kurung, qausain ini dua kurung. Kita berikan contoh, tidak apa-apa nomor satu kita jadikan sebagai contoh. Di sini soalnya kam akhan laka, kam akhan laka, bisa dua kemungkinan, bisa kam akhan laka Nah, terserah antum pilih mana. Kam akhan laka? Naam. Taib ikra ya Syekh. Rakam 1. 1. Kam akhan laka? Naam. Di sini ada angka berapa, Ridwan? 6. 6. Nah, bagaimana jawabannya? Kam akhan laka li akhun li 6ta li 6ta sitatu ikhwatin. Li sittatu ikhwatin. Naam. Li sittatu ikhwatin. Sahih. Limada sittatu walaysa sittu ya akhi? Lianna al-adad yani mu'annath. Al-ma'dud mu'annath. Al-ma'dudnya. Mu'annath? Mu'annath. Akhun mu'annath? La, mudhakkar Ustaz. Naam, ahsanta. Al-ma'dud mudhakkar. Naam. Idza al-adad mu'annath. Naam. Anta nu'as ya. Tabante. Labas. Ahsanta akhi. Ini contohnya tadi. Li sittatu ikhwatin. Sahih. Naam. Ahsanta ya akhi. Taib. Mudah-mudahan bisa difahami bentuk pertanyaan atau soalnya dan Anda insya Allah dapat dengan mudah menjawab. Nah, Anda bisa berhubungan pada pendengar roja di line telepon 021-823-6543. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lah, dengan siapa di mana? Dengan Umi Iksan. Oh iya, di Keranggan ya? Ya, aku masuk soalnya. Baik, lah, silakan Umi Iksan. Silakan dibaca nomor 2. Nah, Isnan. Nah. Kam uktal laka? Naam. Li samani akhwatin. Angkanya berapa, Ummu Isan? Ya, bapaknya. Angka dalam kurungnya berapa? Salasa. Angka dalam kurung di belakang? Khomsa. Khomsa, naam. Yeah. Sekali lagi, jawabannya? Li? Li khomsa akhwatin. Li khomsatu atau khomsu atau berapa ini? Li khamsu نعم أخواتين. لي خمس أخوات صحيح أحسنت ثلاثة كم بقرة في الحقول في ال... كم بقرة في الحقول في الحقل في الحقل نعم الحقل. ما معنى الحقل يا إخوان كبون لدن نعم لدن. الحقل لدن نعم في الحقل ada berapa angkanya asyru baqaratin sahih asyru baqaratin sahih ahsant طيب cukup umu bisa nah dua saja ya tafadhal al-baqarah 60 ayat 60 ya ada kan isnata asyarata aina nah ini isnata kan 12 ya asyarata ini kok fathah gitu loh isnata asyarata kenapa umu asyarata ainan aina itnam ya terus ada di Al-Kahfi 25 salah sami'atin. Pertanyaannya di mana? Asnata asyarata ayin ini di mana ya pertanyaannya? Pertanyaannya saat ini kan fathah ya asyarata. Oh, so, nah. Nah, terus? Ada ainannya ya. Oh, nah, nah, terus, nah. Yang Al-Kahfi 25 salah sami'atin. Ini kan majrur juga, Ustaz. Salasu? Salasa. Ini salasa bukan salasu mi'atin. Salasu bukan salasu, salasa. Salasatu. Pakai ya. Ta'mal butuh. Enggak ada di itunya. Salasa, oh. Nah. Salasa mi'atin. Taip, taip. Nah, nah, nah, sementara nah. Kita belajar 3 sampai 10 kan harus jamak majrur. Nah. Ya, ini juga nah. Masyrur ini. Ya, mau nah. Penjelasannya. Taip, taip, syukur. Taip, assalamualaikum. Pertanyaan ini akan menarik kita untuk membahas bab al-adad wal-udud agak cukup. Nah, tapi jawaban singkatnya begini. Untuk 11 sampai 99 ya, ikhwan, al-ma'adudnya itu kebalikan daripada al-ma'adud 3 sampai 10. Iya. Ana ulang. Al-Ma'dud untuk 11 sampai 99 itu kebalikan daripada Al-Ma'dud untuk 3 sampai 10. Kalau 3 sampai 10 Ma'dudnya bagaimana tadi? Berlawanan. Jamak majrur. Jamak majrur. Lalu bagaimana kalau kebalikan daripada jamak majrur? Mufrad mansub. Iya. Berarti itsnata asyrata aynan. Aynan. Kenapa aynan? Dia mufrad karena dia. Ma'dudnya al-adadnya berapa tadi? 12. 12 itsnata asyrata aynan. Ainan mufrad mansub tunggal dan fathah. Nah. Lalu yang kedua, salasa mi'ah. Mi'ah itu itu mi'ah bukan al-ma'dud, itu masih al-adad. Salasu mi'ah itu satu kata itu. 300 itu masih al-adad. Nah, al-ma'dudnya yang disebutkan setelah itu apa? Nah, jadi bukan mi'ah itu bukan ma'dudnya, al-adadnya. Salasa mi'ah. Lalu kenapa dia salasa? Bisa salasi, bisa salasu. Tergantung di mana posisinya. Tergantung di mana. Posisi ini tidak mungkin dijelaskan saat ini. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita jelaskan pada waktu dan kesempatan yang lain insya Allah. Dan secara ringkas mudah-mudahan bisa difahami. Nah. Bagi para pendengar yang lain silakan Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Kita angkat selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa di mana? Umair di Cilegon. Hai, baik. Nah. Umu Umair, kaya halu ki? Khair, alhamdulillah. Silakan Umu Umair, nomor 4 dan 5. Arba'ah dengan khamsah. Am talibatan jadidatan fi hadzal fasli. Nah, sekali lagi Umu, Umu Umair, kam? Am talibatan jadidatan fi hadzal fasli. Ada hadzanya di situ? Sahih, nah. Diceritakan lama ada hadza, nah. Jawabannya? Fi hadzal fasli. Tis'u talibatin jadidatin. Naam, tis'u talibatin jadidatin. Jududin. Naam, jamak daripada jadidatun untuk akil jududin, judud. No, okay. Sekali lagi umum. Fi hadzal fasli talibatin jududin. Nah, fi hadzal fasli berapa angkanya? Fi hadzal fasli tis'u talibatin jududin. Sahih, naam. Khamsa? Khamsa. Kam tabibatan fi mustashfal waladah. Wiladati? Kam tabibatan fi mustashfal wiladati. Naam. Fi mustashfal wiladati samani tabibatin. Sahih, samani tabibatin. Naam. Tayyib, syukran Umu. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Umu Umair. Tayyib, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain di 021-823-6543. Masih ada tersisa beberapa nomor yang bisa Anda jawab di tamrin yang ketiga, pelajaran yang ke-20. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Indra, di Ciledug ya. Nah, kenapa halo Kak Indra? Alhamdulillah khair. Baik, nah, fadhalah Indra, rakam sita. Akan Ustaz mau nanya dulu Ustaz. Oh iya, silakan. Nah, fadhal. Nama tadi Talibatin Jududin Ustaz ya. Naam, sahih. Tapi kayaknya di nomor 13 di atas tuh kok sama nih kuliyatin jadi datin tetap jadi nah. Datin kenapa Ustaz di situ? Nah, antum lihat di sini al-ma'dudnya apa di sini, akhi? Kalimat kulliyatin. Apa beda antara kulliyatin dengan talibatin? Antum lihat talibatin, apa arti makna talibatin? Talibat. Talibat. Murid, mahasiswi, siswa perempuan. Yeah. Ini orang kan, akhi ya? Ini orang. Yeah. Kalau kulliyatin itu apa artinya? Kulliyatin. Kuliah fakultas. Fakultas. Itu benda mati. Oh. Nah, maka sifat jamak ghair akil sifatnya muannats. Adapun al akil maka sifatnya harus sifat untuk akil, judud. Faham tak ya, akhi? Ya. Kenapa enggak jadi bentuk jamaknya jadi datin itu dengan apa tunggalnya antara mudzakkar sama jamaknya muannats itu sama tuh? Untuk ghair akil sifatnya tetap tidak jadi jamak. Ya, ghair akil tidak berakal. Nah, tidak berakal. Nah, jamak ghair akil jamak daripada kata benda ghair akil sifatnya tidak jamak. Sifatnya perempuan jadinya muannas. Antum mati kan kulliyatin apa tadi? Jadidatin, ya kan? Ya, nah. Untuk mufrad kan? Ya. Nah, tapi ketika ya. Sifat untuk isim al-akil talibatin jududin. Tidak boleh jadidatin. Faham tak, akhi? Nah, taib. Ayat. Nah, iya. Nomor berapa, Ustaz? Sita. Kam hafilatan fil jami'ati? Naam. Berapa angkanya situ? Fil jami'ati sittatun Naam. Sittun hafilatin. Sittu hafilatin. Sittu hafilatin. Naam, sahih. Teruskan. Sabah. Kam ibnan laka. Kam ibnan laka. Naam. Li arba'atun abna'in. Naam, arba'atu. Bukan tidak ditanwin. Arba'atu. Li arba'atu abna'in. Taib. Di mana ada arba'atu? Bukan arba'atun, ah, Indra. Arba'atu. Nah, kenapa bukan arba'atun? Antum masih ingat kaidah mudhaf dan mudhafun ilaih? Masih ingat antum kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih? Mudhaf tidak boleh diberikan tanwin. Mudhaf tidak boleh diberikan tanwin. Adapun mudhafun ilaih dia majrur, bisa tanwin bisa juga kasrah saja. Nah, tayyib syukran akh Indra. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Iya. Jazakallahu khair kepada akh Indra dan kita masih berikan satu kesempatan kembali bagi para pendengar roja di 0218236543. Ya, silakan Anda bisa menjawab pertanyaan yang tersisa pada tamrin yang ke-20 ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa Umu di mana? Umu Asan, kasih. Taib. Siapa? Umu Asan, taib. Umu Asan, silakan Umu Asan. Tiga nomor tidak masalah Umu Asan ya. 8, 9, 10, 6, 8, 9, 10. Nah, tafadhal Umu Asan. Kan bintang langkah. Nah. Dikeraskan lagi suaranya muasan tidak terdengar. Kam bintang laka li tada atu bintang. Bintang bintun apa jamak daripada bintun? Banatin. Ulang sekali lagi umu. Kam bintang laka. Nah. Li tada atu ban. Sabatu teruskan. Banatin. Nah, sabatu banatin. Ma'adudnya sudah benar. Al-adatnya diganti, jangan mu'annas tapi muzakkar. Sabu'u banatin. Nah, kenapa al-adatnya muzakkar umuh? Kenapa tidak mu'annas al-adatnya, angkanya? Nah, Ustaz, gimana? Kenapa angkanya sabu'u, bukan sabatu? Apa sebabnya? Oh, karena bintang ini sebabnya ma'adudnya mu'annas. Sahih, ma'adudnya mu'annas. Maka al-adatnya harus muzakkar. Nah. Teruskan umuh, tis'ah. Kam jami'atan fi balad. Fi baladika. Fi baladika. Fi baladika. Nah. Fi baladika. Nah, sekali lagi mau Hasan, son. Jami'atan fi baladika. Nah. Fi baladika. Hah? Ka di sini anta, berarti jawabannya? Oh. Fi. Fi baladi. Fi baladi. Nah. Fi baladi salatu jami'atin. Nah, sahih. Salatu jami'atin. Nah, terakhir asyara. Kam kitaban indaka? Nah. Indi sama niatu sama nu kitabin kutubin. Kenapa gak jadi sama nu umu? Karena kitaban ini mudakar. Mudakar, maka adatnya harus angkanya harus mu'anah. Jadi samani itu mudakar atau mu'anah? Samani masih mudakar atau mu'asan? Belum mu'anah. Kenapa mu'asan? Samani itu muzakkar. Tadi Umu bilang fa indi samani kutubin. Betul nah, begitu? Indi samaniatu kutubin. Sahih, itu dia. Nah, indi samaniatu kutubin. Syukran Umu Hasan. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Umu Hasan. Tapi sepertinya waktu sudah menunjukkan jam 6:30. Tapi masih ada soal-soal di SMS, Pak. Sebelumnya kita akan angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk di SMS. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, dari di nomor 7 tamrin yang kedua. Nah. Fil mustasfa atau fil mustasfi? Fil mustasfa. Nah, nah, di pondok gede. Fil mustashfa. Nah, mustashfa. Nah, pertanyaan Pak siapa tadi? Pak Nana di pondok. Nah, Pak Nana pertanyaannya wajar karena sebelum ada sebelum kalimat al mustashfa ada fi. Fi harfu jar. Maka kenapa tidak fil mustashfi? Nah, ini namanya isim yang di belakangnya ada alif maksurah. Alif maksurah. Dia tidak dibaca al mustashfi. Karena huruf terakhirnya apa? Alif maksurah. Alif maksurah, bukan fa huruf terakhirnya. Nah. Nah, alif maksurah ini dia tidak berharakat. Tidak mungkin berharakat timbul fil mustasfa. Ya apa bagaimana dia? Ini agak aneh. Thiqal ya, Ustaz. Nah, thiqal berarti. Nah, main tidak disebutkan harakatnya karena thiqal. Nah, sahih. Baik, dan insyaallah akan kita bahas tentang ya maksurah pada semalam maksurahnya. Iya, Pak Nana, sabar. Kemudian yang kedua, Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan semangat dalam belajar bahasa Arab sebab saya merasa lemah dalam mempelajari bahasa Arab? Nah, ya, yang pertama tentu saja ini niatan yang cukup cukup kuat, tentu dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan biasanya yang paling menunjang adalah ini lingkungan. Ketika kita menemukan lingkungan itu semua semangat belajar ilmu, biasanya kita akan terbawa untuk belajar semangat untuk belajar ilmu. Tapi kalau lingkungannya rata-rata orang malas, ikut malas biasanya. Tapi tentu tidak semua kasus begitu. Ada orang yang di lingkungannya semua tidak begitu memperhatikan dalam masalah ilmu, tapi dia sendiri perhatian. Ini satu hal yang memang bisa terjadi begitu. Nah, malas mungkin bisa berarti mungkin bisa jadi mungkin dia menemukan metode pembelajaran yang kurang tepat sehingga jadi malas. Metode pembelajaran terlalu berat bagi dia mungkin, atau dia belum waktunya sudah harus belajar nahwu wasarf misalnya. Ini memberatkan dan itu biasanya nanti membuat orang jadi putus asa biasanya. Oh, ini susah sekali ternyata nahwu wasarf ini. Akhirnya dia bilang bahasa Arab ini yang paling susah. Maka dia tinggalkan akhirnya. Bisa jadi beberapa sebab tadi. Wallahu a'lam. Salah satu penyebabnya kemampuan pengajarnya sudah. Terkadang sesuatu yang mudah tapi ketika tidak semua pengajar. Orang itu tidak semua orang punya kemampuan untuk menyampaikan pelajaran bahasa Arab yang cukup menarik. Nah. Sehingga menjadi kesulitan bagi yang belajarnya. Nah. Tapi semoga diberikan kemudahan bagi penanya yang bertanya di sini, tidak disebutkan namanya. Nah. Afwan, berkenaan dengan pertanyaan tadi, Sat, mungkin bisa diulangi kembali. Bukankah sifat mengikuti mausuf? Nah. Fil fasli khamsu talibatin jadidatin. Dari Samsul di Bogor. Nah, seperti anak-anak tadi ya, Afwan. Memang, kaidahnya ada sifat mausuf. Sifat itu pasti mengikuti benda yang di sifat ini pertama. Nah, tapi ketika kita temukan bahwa al-mausufnya itu jamak al-akil atau jamak ghair akil, maka sifatnya mengikuti al-mausuf. Iya. Sifatnya mengikuti yang disifati. Al-mausufnya, jika al-mausufnya adalah isim al-akil, maka isim jama' akil, maka sifatnya harus mengikuti jama' karena dia ala akil. Seperti kalimat tahidahun ala akil, maksudnya dia, nah kata mana yang berakal, nah siswi, orang, manusia. Maka kita katakan ini istilahnya ala akil. Maka kalau kita jadikan jama' apa? Talibatun. Lalu bagaimana kita akan berikan sifat untuk talibatun di sini? Jududun. Talibatun. Jududun. Jududun. Kenapa jududun? Karena dia berakal. Jama' ala akil. Tapi kalau jama' ghair akil, maka sifatnya muannats. Sifatnya mufrad muannats. Tidak jama', tapi mufrad muannats. Muannats. Nah. Baik. Demikian. Nah, ini penjelasan singkat saja sudah kita jelaskan pada pertemuan. Nah, wallahu a'lam. Alhamdulillah baru saja kita membaca ad-dars al-ishrun dan masih ada beberapa latihan yang belum kita baca, tidak apa-apa. Insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Jika ada kesalahan maka tolong dibukakan pintu maaf dan saya menarik semua perkataan yang saya salah. Saya tutup. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.